بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حسنا شئت سهلا. نستمر kita lanjutkan pelajaran kita tentang Sahih Muslim. Kita masuk ke dalam bab ke-41. Bab 41 yang berbunyi bab wujub al-ghusli 'ala al-mar'ati bi khuruj al-mani minha. Bab wajibnya mandi terhadap wanita disebabkan keluar mani dari dirinya. Yakni mana yang lain, wanita wajib mandi apabila keluar maninya. Apabila keluar maninya. Hadis nomor 709. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال إسحاق ابن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم وهي جدد إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك قولها تربت يمينك خير فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. Dengan sanadnya kepada Ishaq bin Abi Talhah, bahwasanya Anas ibnu Malik menceritakan kepadaku bahwa Um Sulaim datang, Ummu Sulaim, dan dia itu adalah nenek dari Ishaq. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik. Wa Aisyatu 'indah, sementara Aisyah ada di samping Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-mar'atu tara ma yara ar-rajulu fil manam. Seorang wanita atau wanita melihat apa yang dilihat oleh laki-laki di dalam tidurnya. Yakni maknanya wanita mimpi seperti mimpinya laki-laki. وَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ. Dia melihat dari dirinya apa yang dilihat oleh laki-laki terhadap dirinya. Maksudnya dia mimpi besar. Laki-laki di mana dia mimpi berjima. Begitu juga perempuan, dia mimpi jima. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah berkata, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, fadhahtin nisa, engkau telah mempermalukan wanita. Yani rahasia wanita dibuka. Taribat yaminuki qawluha, taribat yaminuki khairun. Taribat yaminuki, ini adalah ungkapan-ungkapan yang diungkap oleh orang Arab. Terkadang ada beberapa ungkapan-ungkapan seperti qatalahullah, ya, atau misalkan saqilatka umuk, ya, la abandak, la umandak. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang terkadang diungkapkan latah bagi orang Arab ketika dia menyebutkan kondisi, misalkan dalam perkataan mencela, ada perkataan-perkataan yang mungkar misalkan, atau perbuatan yang mungkar diungkapkan, atau perkataan keheranan, ya, ketika Abi Dzar mengatakan, ya Rasulullah, apakah kami, kita ini akan dimasukkan ke dalam api neraka gara-gara lidah kita, ya, apa kata Nabi, saqilat ummuk, ibumu telah kematian bapak anaknya. Artinya ungkapan yang biasa dilakukan oleh orang. Nah, begitu juga di sini adalah taribat yadak, atau mengungkapkan ungkapan keberuntungan. Ya, fadfar dhati di taribat yadak. Carilah yang beragama, yakni perempuan yang memiliki agama, tanganmu bergelimang dengan tanah. Artinya maksud di sini ada ungkapan, ya, ungkapan keberuntungan. Jadi ungkapan-ungkapan itu kadang-kadang ditaruh seperti ini, ada. Kalau di sini, ya, taribat yaminuki khairun. Faqala li Aisyah, Nabi mengatakan, bal anti taribat yaminuki. Kata Nabi kepada Aisyah, balan engkau taribat yaminuki. Apa jawaban Nabi? Na'am, ya. Yani dia mengatakan tadi, wanita, ya Rasulullah, wanita melihat apa yang dilihat laki-laki dalam tidurnya. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh laki-laki. Ya. Lalu Nabi mengatakan, nah, ya. Ya, ada terjadi seperti itu. Fal taqtasil ya Ummu Sulaim. Hendaklah wanita tersebut mandi, wahai Ummu Sulaim, idza ra'at dzalik. Apabila dia melihat hal itu. Imam Nawawi menjelaskan bahwa i'lam anna al-mar'ata idha kharaja minha al-mani wajaba 'alayha al-ghuslu kama yajibu 'ala ar-rajuli bi khurujihi. Ketahuilah bahwasanya wanita apabila keluar dari dirinya mani, berarti wanita juga punya mani. Nanti dijelaskan oleh Nabi dalam hadis berikutnya. Maka wajib atas wanita itu mandi. sebagaimana wajib terhadap laki-laki bihurujihi dengan keluarnya air mani. Ya, jadi faktor penyebab mandi itu apa? Apa faktornya? Apa penyebab mandi? Keluarnya air mani. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika keduanya keluar air mani, wajib terhadap mereka untuk mandi. Waqad ajma'al muslimuna 'ala wujubil ghusli 'ala ar-rajuli wal mar'ati bi khurujil mani. Telah sepakat kaum muslimin wajib mandi terhadap laki-laki dan perempuan disebabkan keluar mani. Itu kaidah. Au ilaji adz-dzakari fil farji, atau disebabkan masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Wa ajma'u ala wujubihi 'alayha bil haid wan nifas. Dan mereka, yakni kaum muslimin, telah sepakat wajibnya mandi terhadap wanita disebabkan haid dan nifas. Itu khusus siapa? Itu wanita. Ya. Wakhtalafu fi wujubihi ala man waladat wa lam tara daman asla. Terjadi perbedaan pendapat di dalam kewajiban mandi terhadap wanita yang melahirkan tapi tidak keluar darah sama sekali. Anaknya lagi tapi tidak ada darah. So kalau ada darah berarti itu darah nifas. Wal ashahu 'inda ashabina wujubul ghusli. Pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i, wajib mandi walaupun tidak ada darah. Anaknya bersih keluar, tidak ada darah. Ya. Wa kana al-khilafu fi ma idza alqat mudghatan aw 'alaqatan wal ashahhu wujubul ghusli. Begitu juga terjadi perbedaan padahal, yakni pada kondisi apabila dia keguguran. Apakah yang dikeluarkannya itu masih mudghah dalam berbentuk segumpal daging mudghah, atau alaqah, atau embrio? Ya, berarti belum ditiupkan nyawa. Apakah wajib mandi? Terjadi perbedaan. Ya, kalau seandainya dalam 3 minggu keguguran, apakah dia wajib mandi atau tidak? Terjadi perbedaan. Wal asahhu, pendapat yang terkuat dari perbedaan-perbedaan itu, wujubul ghusli, wajibnya mandi. Ya, ini harus disampaikan nanti kepada istri-istri. Ya, kepada istri atau kepada istri-istri? Hah? Enggak, karena saya berbicara kepada orang banyak, tentu istri-istri jamaah. Lalu sampaikan, ya. Waman la yujibul ghusla. Siapa yang tidak mewajibkan mandi? Menurut maksudnya, siapa yang berpendapat tidak wajib mandi? Yujibul wudhu'a. Ya. Namun diwajibkan berwudu. Leh. Kenapa? Kalau enggak wajib mandi, okeylah. Tapi wajib wudu katanya. Kenapa? Hah? Dia beranggapan kenapa hadas kecil? Hah? Elai. Enggak, kenapa? Kenapa mengeluarkan hadas, menjadikan hadas? Meringankan hadas. Enggak, kenapa wajib diwajibkan yang wudu? Karena dia berhadas. Apa penyebabnya? Keluarnya sesuatu dari dua jalan. Dari qabul atau duhur. Lai batu yang keluar, cacing yang keluar, wajib mandi. Wajib berwudu. Ya. Maaf, kalau seandainya keluar angin dari kemaluan perempuan. Ya. Angin itu keluarnya dari mana biasa? Dari dubur. Sekarang dari kubur. Maka wajib dia mandi. Maaf, wajib dia berwudu karena keluar sesuatu dari dua jalan. Tapi kalau maaf ya, ini 18 tahun ke atas. Kalau seandainya setelah berubah badan selesai, suami istri berubah badan, kemudian dia sudah mandi, tahu-taunya masih sisa mani suami keluar dari kemaluan perempuan, keluar mani. Apa yang wajib bagi dia? Wudu atau mandi? Ikhtalafa fi ulama fi Masjidil Hakim. Mandi atau wudu? Wudu. Kenapa? Karena yang keluar itu bukan maninya dia, tapi sisa dari mani suaminya. Ya. Lalu karena keluarnya sesuatu dari dua jalan, wajib berwudu. Nah, sekarang yang keluar itu mudhoh atau adaqah. Minimal kalau tidak wajib mandi, minimal wajib berwudu. Ya. Wajib berwudu kalau seandainya dia mau sholat, karena dia sudah batal wudu. Ada keluarnya. Baik. Summa inna madhhabu inna madhhabana annahu yajibul ghuslu bi khurujil mani. Sawal kana bi syahwatin wa dafaqin aw bi nadharin am fi an-nawmi aw fi yaqadha. Kemudian sesungguhnya mazhab kami, yang maksudnya mazhab Syafi'i, wajib mandi disebabkan keluarnya mani. Apakah keluarnya mani itu disebabkan oleh syahwat, wadafak dan menembak, muncul am binadhar atau karena dia melihat, melihat gambar, melihat anu, terdorong syahwatnya, am ataukah fil naw di dalam tidur, au fi qadha atau dalam alam kesadaran. Yani tidak tidur. Sawa'an ahassa bi khuruji am la. Apakah dia merasakan keluarnya atau tidak merasakan keluarnya. Sawa'an khuruju kharaja minal aqal aw minal majnun. Baik itu mani itu keluar dari orang yang berakal atau orang yang gila. Maka menurut mazhab Syafi'i wajib, wajib mandi. Ya. Jadi apabila keluar mani baik dengan syahwat, ya, atau dengan melihat, tapi dengan syahwat ya keluarnya kan punya karakter sendiri, nanti kita akan lihat. Ya. Apakah dengan waktu tidur keluar maninya atau waktu di waktu alam sadar keluar maninya, apakah dia rasakan atau tidak dia rasakan? Ya, contoh dia tidur, dia tidak tahu keluar maninya, tahu-tahu ia bangun tidur dia lihat sudah ngompol, celana sudah basah. Dia lihat ini bukan biasa, ini luar biasa. Nah, mandi, wajib mandi. Ya, ingat dia mimpi atau tidak, tidak mimpi. Apakah dia mimpi tadi dibuang badan atau tidak, tapi dia lihat mandi. Ya, maka wajib mandi. Baik orang berakal atau orang gila, walaupun orang gila tidak ghairu mukhatab. Tidak dia dituntut akal, tapi maksudnya di sini adalah dari siapapun keluarnya, gitu ya. Summa innal muradu bil khurujil mani ay yakhruju ila dhahir. Maksud dari keluarnya air mani itu adalah keluarnya ke alam nyata. Maksudnya terlepas dari kemaluannya. Amma ma lam yakhruj fala yajib al ghusl. Kalau seandainya belum keluar mimpi, dia mimpi buat badan, di dalam mimpinya dia mimpi maninya keluar, mimpi dia berkali-kali dari itu, ya, tapi ketika dia bangun enggak lihat mani kering, enggak ada sama sekali, maka tidak wajib mandi. Ya, berbeda dengan orang yang jima dalam alam nyata tapi tidak keluar mani. Ya, wajib mandi atau tidak? Wajib. Ya. Ini mimpinya maksudnya. Maksudnya keluar mani itu adalah keluar dalam nyata. Kalau seandainya tidak keluar maka tidak wajib mandi. Wa dzalika bi ayyara ar-rajul annahu yujabih wa annahu qad anzal tsumma istaqal fala yara syai'a. Fala usla 'alaihi bi ijma'il muslimin. Hal itu seorang yang tidur dia mimpi dalam tidurnya bahwasanya dia berhubungan badan dan dalam mimpinya dia lihat dia sungguh telah mengeluarkan mani, kemudian dia bangun dan tidak melihat apapun, ya, maka tidak ada mandi terhadapnya. Ini tidak wajib mandi bi ijma'il muslimin, berdasarkan sepakatan kaum muslimin. Wakadah lau utaraba badanuhu limabadi' khurujil mani falam yakhruj. Begitu juga kalau seandainya bergemetar badannya sebagai fenomena atau indikasi keluarnya mani, apa permulaan keluar mani, yakni dia betul-betul sudah sampai kepada klimaks rasanya, ya, bergetar badannya menandakan keluarnya atau indikator keluar mani, tahu-tahunya mani tidak keluar. Ya. Begitu juga tidak wajib mani. Wa kadza law nazala al-mani ila asli dzakar. Kalau seandainya mani ini keluar ke pangkal penis. Ya. Keluar sudah masuk ke bagian dari batang penis, tapi masih di dalam. Ya. Semalam yakhruj fala ghusl. Fala ghusl. Kemudian tapi tidak keluar, tersimpan. Masih di dalam. Ya, maka tidak wajib mandi. Wa kadza law sar al-mani fi wasat adh-dhakr wa huwa fi salatin fa amsaka bi yadi ala dhakri fa qahir. Falam yakhruj al-mani hatta sallam min salatihi sahat salatuhu. Begitu juga kalau seandainya terjadi ini, mani itu seperti berjalan dia ke tengah-tengah kemaluannya, ke tengah-tengah batang penisnya, lalu dia pegang, tapi dia pegang di luar, dia tahan lah misalnya, ya. Dia pegang tentu di nggak boleh langsung dengan kain ini di celananya, dia tekan, lalu mani itu tidak keluar sampai dia assalamualaikum, assalamualaikum, setelah assalamualaikum baru pulang, ya, maka sholatnya sah. Ada-ada aja ya. Ini kalau pembahasan fikih memang kayak gitu. Iftiradat, yakni kemungkinan-kemungkinan itu ya. Fa innahu ma zala mutatahhiran hatta kharaja. Maka dia dalam kondisi itu ya, masih dalam kondisi bersuci sampai keluar. Ya. Wal mar'atu karrajuli fi hadha. Laki-laki perempuan sama dengan laki-laki di dalam hal ini. Illa annaha idza kanat thayyiban fanazala al-mani ila farjiha wa wasala al-mawdi' alladhi yajibu 'alayha al-ghusluhu fi al-janabati wa al-istinja'. Ya. وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة وجب على الغسل بوصول المني إلى هذا المكان لأنه في حكم الظاهر. Kondisi laki-laki perempuan begitu juga, hanya saja berbeda ketika dia tidak perawan, ya, perempuan yang tidak perawan. Apabila mani itu keluar, ya, dari rahimnya masuk ke vaginanya, berarti dia sudah turun dari rahim, ya, sudah keluar ke farjnya. Wa wasala al-mawdi' alladhi yajibu 'alayhi al-ghusl fi al-janabati wal istinja', lalu dia sampai mani ini ke tempat di mana dia wajib membasuhnya atau wajib mandi di dalam junub. Maaf, junub tentu tidak keluar dia ke zahir, tapi keluarnya itu ke tempat yang di dalam junub dan istinja. Wa-huwa, yakni di mana dia akan muncul keluar. Wa-huwa alladhi yadhhar hala qu'udiha. Dia keluar ketika dia duduk li qada'il hajah. Ya, kalau dia duduk maka boleh jadi keluar mani tadi. Ya, untuk buang hajat. Wajib 'alaihi al-ghusl bi wusul al-mani ila dhalika al-makan. Maka wajib kepadanya mandi disebabkan mani itu sampai ke tempat tersebut. Walaupun secara anu tidak keluar dia. Ini boleh jadi terjepit, tidak keluar. Tapi ketika dia jongkok, dia bisa keluar. Ya. Maka dalam kondisi ini dihukum sebagai hukum zahir. Ya, hukum zahir. Jadi hukum keluar dari di perempuan dengan laki-laki berbeda. Ya. Baik. Wa in kana dhikran, kalau seandainya dia masih perawan gadis, lam yazamha ma lam yakhruj min farjiha, maka tidak wajib mandi selama tidak keluar dari kemaluannya, seperti laki-laki. Kalau laki-laki sudah keluar, kalau masih di dalam, masih di batangnya, sebelum keluar masih belum ada. Nah, لأن داخل فرجها كداخل أحليل الرجل والله أعلم. Karena di dalam kemaluannya masih seperti di dalam ya kemaluan laki-laki. Ya. Ini tentang hukum yang berkenaan dengan ya, proses dari keluarnya mani. Ya. Wallahu a'lam, cukup demikian. Ya, kajian kita tutup-tutup, pikiran pun tutup sampai di sini. Ya, jangan kelewatan dia. Dan masih ya masih ada kajian kita tentang apa itu mani dan seterusnya, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ya, Allah taala, ada yang mau tanya? Gimana? Siapa bisa jawab? Nah, pertemuan kita sebelum boleh. Nah, jadi boleh, dia tidak wajibnya tidak halal fawwah, bukan segera. Kecuali sudah sempit waktu untuk sholat. Contoh, kita sebutkan kemarin, setelah sholat subuh, suami istri buang badan. Ya, setelah itu dia pergi ke pasar, pergi jualan, pergi apa. Nah, sebelum zuhur dia mandi, boleh. Ya, tapi dianjurkan kepada dia apa? Berwudu kalau mau minum, mau makan. Ya, ini kita pelajari kemarin. Makanya pelajaran kita ini menyambung-nyambung, jangan ada absen. Ya, kalau absen sekali rugi, ya, ilmunya akan ketinggalan. Ya, wallahu ta'ala. Nah, kalau yang tidak hadir bisa dilihat di Facebook. Ya, alhamdulillah kajian kita terekam di dalam Facebook. Baik, naktafi bihadza. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Kita tutup dengan kafaratu majlis. Subhanallahi walhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.